saking prawingan. Lampahipun ya Astra Jingga anu parantos kalamian aya di kota sasat nuju ngadonongan. Aduh obat ilaha illallah. Si horeng kieu geuningnya euy ngasaan anu cicingna curug batur teh. Anak dewek teh euy geus mang bulan-bulan ngadunungan euy. Ai dunungan teh pedit. Cap jahe. Sajabana teh buntut kasiran teh irungna ge buntutan. Heeh. Boga nunungan teh kaya mengkenen, Asep. Heeh. Aduh, ampun aing ieu runtah ni cangkang kadu. Dunungan dewek mah euy kaduna dewek mah bagian sikina we di dinya ieu ngalemetan sasengit we ka bagi heeh keuna sasengitna geus seubeuh padahal lamun aing ngadunungan di Paaci mah meureun moal kieu-kieu teuing senangkeun ditu mah tepa-tepa atuh dugulna meureun komo meureun ngadunungan di Adedi Rosida mah euy. Moal teu ipis bibir aing. Ari ngadunungan di Neni Hayati meureun aing kudu ngakanan keusik. Montong besi kulit asa dicelep. Si Nurun euy dagang sayurna. Naon euy? Geus kana sagala rupa, da ugan mah geus kana dus. Kreatif. Kreatif. Kan bejakeun ka Mang Ading tong dagang di bensin gitu. Lah, ampun cing hirup aing nepi ka kieu yeuh euy duh, pager kudu diomean. Kudunungan mah teh euy kudu dipelakan widara pager teh. Sementara mah kudu dewek perakane ku buah. Ha? Tau ge anu ngabejaan cenah mun hayang kapake ku dunungan ieu pager teh pelakan roti. Pelakan ku kagorengan. Goreng udang. Goreng udang gorengan. Cing Dedi tong bodor mah neuh di bagian aing. Si Akeh jauh. Dedi mah ngalok we perhatikeun. Ngalok we cing leuwih kreatif ulah bang barang udah nyiruan wae. Duh dunungan datang euy. Ada dewek oge ieu inget ka si Ijem dek teh geus bulan-bulan teh euy mang kaning ditinggalkeun teh keureuneuh 2 bulan geus deh. Heeh meureun ayeuna mah geus 8 bulan leuwih euy. Geus bulana. Ah. Ya tarik digawe rek hulang-hulang. Astagfirullahaladzim. Cumuhun ibu ieu ieu ieu teki nuju dirabutan ku abdi ieu. Astagfirullah eta mah lain teki kuping gajah monyong. Aduh. Apunten teh mana wis. Kabina-bina teuing ci atuh aluh kumaha ngesalkeun digawe geus hampir 8 bulan tapi nepikeun ka teu motek pisan. Cumuhun anu kudu digawekeun imah anu sakieu leutikna. buruan nganukur 2 meter grepek. Ya, ngamangpatkeun anu aya. Ayeuna teh lahan di dayeuh teh, lahan di dayeuh teh beuki kurang. Yeah. Kulobana developer. Sakieu ge urang kudu ngaluhunkeun boga imah, dirinya boga gawe. Lain ngocoblak kitu nanggo edah niraos ucang anggeun dina kursi. Saken tenan nganggo dasi ujang. Saken tenan, anggo tak kopea anggo. Sok saken tenan tah, emer tiungkeun kana hulu. Coba itu nepikeun kakalakan ngahuleng. Punten dunungan da kumaha cudah ieu abdi teh mun samarampa ieu sing abdi teh inget ka pun bojo nu aya di lemur. Nah, kabina-bina teh nya kami ngagaji duit teh lain keur cinutrung, lain keur olohok, lain keur ngalamun olohok ngemang kadu. Tapi kami ngagaji teh hayang imah beres, rarapi. Coba itu lalangit hujan kakarak 3 poe geus jibrug kitu. Imun da ku abdi na kentengna peupeus apan bade digentos da anu peupeus da pan abdi nyuhkeun artos ka ibu kangge nyuhkeun kenteng ning ti pasihan. Ah, dibere kumaha tuh da sia mah? Apaksa ku kolor abdi mangindeun kenteng di sini. Nu hayang angere bocor, Bu. Eh tete kenteng anu di kamar teh ku kolor maneh? Tingali ye bujur abdi pan teh make cangcutuh. Astagfirullahaladzim. Aduh, eta anu di kamar teh kolor maneh dipake kenteng? Mohon, Bu. Paingan kana kasur nepikeun ka bau hangseur. Astagfirullahaladzim, Gusti Nu Maha Agung, la ilaha illallah. Cing atuh cepot. Cing atuh sing bisa ngangeunakeun ka dunungan teh. Mohon. Ulah tungtutan we loba sagala dipenta. Abdi teh wengi teh ngimpi di udag-udag siki korek api, Bu. Terus mohon, jadi meni somong aing ngimpi di udag-udag kancing, jempe teh ngomong. Buka dunungan teh ieu buka kitu. Arek ngadu naon jeung ieu? Harta meunang kami. Mohon. Rupa meunang kami. Mohon. Arek ngadu ngimpi. Sok alus-alus ngimpi. Cen abdi wengi ngimpi di udag-udag kabel. Terus mun kabelna we ponok jadi abdi teh lumayan kitu teh tiasa naek kana bus. Coba. Yeuh, dengekeun. Lain ngajak heureuy di maneh mah ka dunungan. Eta nanare bagi jaga guluna lele sagala. Aduh. Eta make jeung naon sandal dipapake? Eta teh aduh, ieu teh sandal 50 ribu monyong. Aduh. Tong dipapake. Eta make jeung wawaniana. Abdi mah seuri sia teh dunungan ieu we emut ka Amuhtar, Amuhtar Ibu EN. Nya. Kumaha? Ibu EN, Ibu Nenek Si. Heeh. Abdi kantos ngadunungan di dinya ka pungkur. Ngan kitu paling ambek abdi lamun disebut si monyong. Sedangkan abdi teh pegek. Heula di antara pegek jeung monyong mah pada deukeut. Bedana teh antara bibir jeung irung pan eta teh kahalangan ku kumis. Mohon. Tah ayeuna mah kieu nya. Kami teh keur masalah ki eueuh keur ka Singapura. Mohon. Tah eueuh deui nu kapercaya di dieu teh kaamanan, katertiban jeung kaenahan teh aya di mana? Mohon. Kaamanan beus engke tengah peuting galinging atawa tugas siskamling laksanakeun ku ku maneh. Kami istirahat. Abdi abdi deui ka jam 4. Naon? Sare. Alus, alus, alus eta calon motekan eta satya kadunungan. Cumuhun. Jajauhun ka katiga, katiga laksanakeun katertiban, keamanan, kainahan. Taena kainahan, beresan tu taman. Ya, abdi apan itu ku abdi parantos jepelakan itu. Naon? Itu taman paling ditu. Taman naon? Itu parantos jepelakan kuuk paling ditu abdi. Hal adim Gusti Nu Maha. Ya taman mah lain mah kudu dipelakan kuuk Gusti Nu Maha Agung. Tatangkalan, tatangkalan. Cuma namun taman teh kudu dipelakan tatangkalan. Oh jadi tatang teh kudu ditewakan ku abdi. Setiap jalma nu ngaran tatang kudu ditewak, kudu ditancepkeun di dinya. Saumur hirup beunghar boga pagawe geus ganti-ganti ka karaki ku ieu ya. Kesel tapi nineng. Kabina-bina teh. Seueur ka abdi teh jalma anu kesel tapi nineng teh seueur pisan. Di antawisna. Dan di antawisna supados pada kahartos. Nuhun abdi na emot kana purwa daksina teu da? Dupi hartosna purwa? Purwa kuwiwitan. Daksina. Daksina wakasan. Dupi purwa sareng daksi dilebet kana hukum naon tah? Hukum pidana. Aduh. Ampun cek Bu abdi cek ieu eta nya. Bener terus kumaha maksudna? Bade sasangga mah panjang teu nanya kitu. Abdi teh sok sieun dicarekan wae da abdi teh pamicicing wae di dieu sieun teh bese sieun panyakit ibu teh pak abdi. Penyakit naon? Apaan ibu teh penyakit hepatitis B? Heuh, baheula, baheula ke balangsak da hepatitis B teh singkatan tina balangsak. Cumuhun kitu. Sanggeusna leungit hepatitis B na jadi ayeuna teh beungharna. Balangsakna geus kaliwat. Beungharna mah ya jeung kami babarengan tong sieun. 80 tahun deui kami bakal menang kabagjaan. Pokoknya mana dijamin kesenangan weh. Amin, amin. Mudah-mudahan ya Bu singnya. Da si amin omere jalan kabagjaan oge. Nyaho si Amin. Henteu. Heeh, da kami ge can nyaho kakarek dina impian teh. Masa ngimpi di udah-udah kancing. Tong di wangsulan deui, Bu. Insyaallah. Tong di wangsulan deui, Bu. Moal ta ayeuna kieu ya? Kumaha maksudna sok geura caritakeun geura wincik wiji-wiji ka padar binjer beas? Ulah di dingding tilir sidang silo kanaon maksud nutang teh tujuan anu utama, Pak? Aisyalasna mah abdi teh emut ka pun bojo. Si Ijem teh parantos waktos dikantunkeun ku abdi teh 2 bulan reuneuhna teh. Ini harita teh nyarita cenah. Mun aya parantos bulana rupina parantos kana 2 minggu mah reuneuhna teh. Eh, 8 bulana gitu. Janten kumaha ayeuna teh ibu da abdi teh simun da goreng-goreng oge pamajikan teh sih. Masih kana katalian ku abdi. Ngarti lah. Rek eta rek mah 40 poe. Muhun tak itu. Deh, pengen meninggal sedang dan elegan cair kita. Hari ibu tu terasa dianggap syaraf muka abdi tu. Kurang ajar tina menan abang kena bibir tiru mukulat atau tulangan ngomong satu cumbang sakit campleng. Monyong. Ya semangka monyong. Eta, aduh, rek balik tapi eta sarung kami tong dibawa kitu. Ia nyawa harga sarung ni sabar cing. Duka tu. Sabar cing harga sarung cing teguh ya teguh. 2,000. Alah, 2,000, 80,000 monyong. Aduh, juga teh teu kitu pegek. Jadi naon maksudna naon maksud caritakeun? Mun bade namu teh abdi teh patut naon? Namu dipasihan nuhun teu atuh kah da eta mah. Kasayaan mun bade namu abdi teh parantos teu tiasa ngomong naon-naon deui teh soalna namu teh. Terus minang teuing ka ibu. Teu naon ngan ulah kieu. Ari waktu nginjem make Sora Arjuna tempo ditagih Sora Bima. Nah eta nu ngaruksak mah. Kumaha sapertosna Bu? Ari bade namut ibu manawi aya karidoan abdi teh bade namut 5,000. Ari tempo ditagih. Eueuh. Tuh ibu ge bisanya digangsa. Biasa jadi dalang ibu sakedap deui. Insyaallah. Jadi ayeuna maksudna rek nginjem duit keur naon? Kumun kang emekelan pembojo ya Bu di ditu abdi teh upami. Tong cepak wae sok kumaha maksudna? Cuman pemimpin bojo panginten pantos ngalahirkeun abdi ka dieu deui. Tapi ulah culdog-dog tinggal igel. Moal. Ulah bawa kana kawajiban. Pantenan moal. Di mana geus rek sia di ditu balik deui? Bade wangsu deui. Ka dieu. Kan geus ka si Anyur. Oh, alus tah. Ari kami saha atuh mamantuan di dieu? Lah. Ami larian deui mun masih asep ana cenah bajana kaluar eneh. Si asep ana anu oh, geus tenyaho eta mah. Anu mana teh? Anu jebleh. Cumun Bu. Hah, dan geusnya eta mah pamajikan teh stadion mun teu salah teh ada musim ngomong ka ibu. Kumacana? Stadion pamajikanana. Istri teladan teh. Anu mah kieu ibu teh. Mini. Cumun. Ibu teh sanyana mah pagawe teh geus ganti-ganti jeung maneh teh rada cocok ngajar maneh homhang congah oge tapi maneh bisa dihapekeun diri. Jadi lamun rek ka dieu, omat, lamun rek mawa gantina ulah ngalejokeun. Moal. Baheula kungsi mawa gantina si Dedi. Tiba-tiba di gawe teh kalakah ngeceng kana meja. Buat mau di Rosida teh. Tak itunya. Mangga tuh. Tak di perkara injeman mata. Sorang injem teh. Namu teh pengen 200,000 mah Bu. 200,000, 10,000, 12,000, 14,000, 18,000, 17,000. Tong kureceh tuh Bu. Ameh jiga berat, ameh jiga pinuh, ku kenceringnya 200,000. Ah itu saya tuh. Tak usah saya ku kenteng apa pepes-pepeskeun. Puguh dah aja 7 bulan. Sumuhun. Tah ieu teh mangfaatkeun tah. 200,000. Jadi kudu teh saeutik sing mahi loba sing nyesa. Mohon. Sing bisa ngamangfaatkeunana. Komo kade, kadenya, kade ulah sok ngalanggar hukum ulah boga rasa maneh boga duit 200,000. Terus kagoda kunu malam Kemis. Moal ibu, abdi mah moal kagoda kunu kitu ibu. Eta teh hayalan hungkul. Urang teh ulah angan-angan ngalamun. Duh, anu diudag teh lamun meunang bakal beunang sakitu 10 juta, sakitu 100 juta. Anu puguh mah cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul-cul- atuh keur masang sarabalangsa. Keur masang sarabalangsa begitu. Beusi ripuh. Jadi ibu tuh hayang boga pagawe usrip. Usrip teh Bu. Ripuh balangsa. Sumuhun. Jadi ulah usrip kudu metekar. Ayeuna usrip teh ripuh. Ripuh. Ayeuna uned. Uned mah jadi ripuh henteu balangsa henteu sedeng. Lamun saepul kaburu sutat. Lamun ace. Ah geus ah. Atuh mun ngancam hangi. Tah itunya. Sumuhun Bu. Ay mana jiga nu bungah-bungah wae derek nya hareupan 40 poe pamajikan teh nya. Sumuhun kitu wae. Eta mah teu kedah dietakeun deui lah. Teu kedah dicaritakeun deui da ayeuna parantos si Epi omongeun abdi teh. Kada bisa kamalinaan. Bisa Epi omongeun ongko abdi teh waktosna parantos hampir nyedek jadi. Eta atuh sih. Mamahikeun omat teh tah. Ulah dihamur-hamur. Eta wae kange baju reuneuh teh baju reuneuh teh geuning da pun bojo mah nya kitu nyuruh reuneuh anu ibu teh anu sok diangge teh bari disuhun keneh ku abdi. Alah mahal eta mah baju reuneuh tina anu. Dumohon. Eta teh pagi nyesep kesang. Jadi salajan baju reuneuh tapi urang teh komaina cicing di ibu kotanya pan panas eta di ibu kota teh beuki padat. Sebab kendaraan ngalobaan, kendaraan keluar unggal poe ti dealer, sedengkeun kondisi jalan anger keneh. Dumohon. Tah, lamun make baju eta mah baju reuneuh anu tina anu teh kesang teh kaseuseup. Eta teh baju reuneuh oh. Mual aya di Indonesia mah. Supados kesangka seuseup mah meser AC we cebu. Har, baheula ge geus bisa AC, ibu mah teu cocok ku AC mun ku Ahmad cocok. Nuhun atuh. Tah kitu nya. Ieu plastik pada dibantun ku abdi. Sakalian na meja. Kabina-bina tim sagala dibawaan. Ari eta naon dina buntelan eta? Aduh, Gusti Rumah Agung. Eta naon dibawa? Eulah, jilbab kenaan mah mau jilbab. Apaan kita pilih eta bu? Bisa naon? Itu sanes baju reuneuh. Kudu bisa ngabedakeun atuh baju reuneuh jeung jilbab. Gusti Rumah Agung. Ieu mah jilbab ujang. Aduh, aing mah jadi hayang serinyaan ieu mah. Kuat ka. Ya mah ujang ya, ari acuk reuneuh mah ageung. Ari jilbab mah alit. Tah, sok relegeun jeung bibir ujang. Hampir sami jadina. Sami. Tah, ari baju reuneuh mah pengek. Ngerti teu? Cimun. Ya teteh jilbab teh kesana-sana mau abis teh gaduh paman butak kangen nutupan pun paman tenang paman emak iya nya hari ibu marek naon anu dipentek ya dibikin asal urang salahku pembantu sopan seetika dunungan teh hade kubasa goreng kubasa ulah dumeh digawe di dunungan benghar main celenun ulah sok diajar panjang leungeun dupi itu arca naon bu caket lomari arca manik oh simun paingan menisyukut bibirna. Jadi ujang teh kudu komo kitu lah sing bisa mehapekeun maneh nu ngaran ngadunungan sabab nu ngaran digawe di jalma beunghar loba gogoda. Ulu, reten gigireun tipi aya jam tangan ulah pangangguran disakuan. Sanajan ku dunungan teu kapangih ku Allah Subhanahu wa taala mah uningan. Ulu, sumuhun da abdi geus terang ilmu ka perkara eta mah. Tah urang teh ulah anggang jeung agama hirup mah keur mah urang balangsak, anggang jeung agama katuru katutuh ujang. Sarua jeung nu borok dirorojog. Lamun urang beragama sarua jeung urang hirup teh cicing dina aturan. Dina aturan. Iya. Nah, jadi urang teh bisa nangtukeun mana salah, mana bener, mana nya, mana lain. Mata ujang ridik di kulit hati oge. Okay. Ibu teh parantos uninga upami aya agama teh mana salah, mana bener. Nya. Atuh mana gaji keur abdi. Apaan biaya geus 200 ribu teh sakalian geus gaji. Cumun da tancok, geuning cancok. Astagfirullah poho diasupkeun deui ka jero ke urang cokot ratu nya. Heeh. Kompaknya tetap tah malangkeunnya ibu abdi betahna di dieu teh gitu. Heeh, da kami oge sanajan betahna jeung anjeun teh kitu dah. Abdi mah upami ieu bumi ibu diangge leumpang ku abdi teh aya musikan. Ieu teh ngajak 3 tahun ieu teh meunang Kang Sarip asli arsitek mah ge. Kumaha cara ngareka imah supaya pika betaheun? Oh, Kang Sarip tinya ti Maharani teh. Eta teh tangga anu pareng kana loteng. Nuhun. Eta teh urut saron di jeung tangga. Cuman atuh Bu permiose bartoskeun ka bapanya. Mangga. Oh, ngan ceuk kirata. Jelema merejelna beuteung emak. Kalakuanana rupa-rupa, jual-jual sakama-kama. Mikir nasibna jadi lanjeuk eta ku jelema ku tega. Heh, ayeuna kabayang teu? Si Akang jauh ninggalkeun tempat. Urang paheuyeuh ka keuleungan lintang ti jeung pamajikan si Akang. Ayeuna pamajikan si Akang aya nu nganiaya. Eta jelema ku tega ngamumurah nyawa manusa. Makanya urang minang maca dina koran mes-mes pembunuhan. Supir taksi jadi korban, dibunuh, duitna dicokot. Ayeuna pembunuhan di tiap desa garong, jiwa jelemana diala, hartana diringkit. Nu jadi lanceuk harta teu boga, duit eueuh. Rupa goreng, tapi kusabab nu jadi lanceuk mempertahankeun kahormatan mahkota teh harga diri. Nepikeun ka korban jiwana. Sedih. Nyeri kana hate. Dek ngalawan urang anu kaki kaayaan. Hah. Moal meunang. Mangkaning salaki jauh. Jeung aneh ye malam Jumaah kaliwon asa maruringkak bulu punduk. Bulu punduk muringkak sabulu-bulu. Beukieu aneh. Jeung itu jempling. Nasuhun jeung aya sorak koreak manuk si It Uncuing. Duh. Duh. Alah. Jeung simut eueuh digadekeun lah aing. Aduh. Dugikeun ka mati nyiliwuri peraya mindah rupa mane mah di alam dunya eunceu mah di alam ieu. Eci eci gaca eta teu bawa teh oh kan eci iya eci geus ngajuru di jero kubur teu budakna lucu sareng sareng. Emang sok keserian wae. Cek. Cek ari ngismaot ngajuru bijelet dina naon, Cek? Ya, ti biasa. Dilah yang irung. Pos batu. Anak eucu ye muhap bereng. Akang manis ye eucu hayang amprong. Cek. Cek. Di alam eucu mah mi HP teh mu HP-nya. Mu HP anak. Eceh, eceh, ya eceh, ari ngajuru di alam eceh, biasa make paraji. Loba dihitungnya paraji jelma loba tukang dagang loba biasa itu dia kemaraban budak dagang semangka semangka monas cek cek abdi cek singkema ayo nak cek di dunia yang ngan gawe ese cek di ditugus boga pakas saban dagang semangka sing betah tu manina aja. Ngandari ku ieu budak panguruskeun. Iya bener budak eucit ti si Akang. Heeh, ning nyemo. Cicing aya rasaan, geus anak curig. Yap, haung. Gigi. Dadi, gigi. Hari cinta lain ketok magic, bah. Hari cinta lain ember bah. Si emang, iya teh mah si emangnya. Ujang. Ma, cek cek. Eta diangkir di sauran ku tuan putra. Ma, ya. Iya teh si emang. Eta emang unyang. Beri pegek. Aduh, cek. Ya budak cek tanya kok garengnya. Mangaleng katanya. Rasan bapak napa dalam nu pegek mah cepot garing mah bulut ilung mah jiga terong. Si bapak kemana emang? Ya bah. Hey. Ya emang yang si nang kain. Bah. Amu asin jumni gorek patut. Aduh. Cek lucu budak teh cek. Emang emang. Di dalam kubur aya nini mane teh anu ngirung teh geuning pakali. Di dalam kubur aya nini mane teh anu ngirung teh geuning pakali. Apa di dijana teh geus maot ka nini mane teh anu nutu teh anu nutu pare teh anu di lantang. Ati lucu. Lucu. Kabeh rata-ratanya orok di akhirat mah bengok. Ya, pilihan ku padung. Aduh, lebih sakit. Aduh, cek semua ikat tenangan. Budak lucu, tinggal ngurus cek. Pakar saban ayah dagang semangka. Ayah cek di aset di itu pasaran semangka kuma. Pasaran semangka 100 sakurung. Dua kerut? Dua kerut salawe. Aduh. Hari tilu kerut. Tilu kerut, tilu rebu. Ari sabendul. Ah, geus ngegelo. Acaprak. Aduh, cek. Ari, tak ucu hulahayu. Lain, cek, ayah naun, ya. Kuring sama kakarak ini kuring jadi ayah di dalam impian, cek, teh datang ayah naun, cek. Iya, terik menghapekin anak, pangmikin-kin, kakang mane. Ya. Tak ucu mangus, ubu dikiuna. Aduh, cek, urang di pihapain budak mungke, urang pada ngegebugan ku tetangga. Pejakeun urang ngajuru eueuh salakian. Emang mana naon? Ya apa leuceun nyapakeun budak ka urang? Heeh. Lah kieu mun tetangga nanya kieu budak mana bapana? Pejakeun urang reumeh jadah. Ma. Ma. Tutu cece. Ma. Ujang ngeca cing. Bae doi dah, tar deui. Hayang naon? Penggaleng. Tingali. Kanyut ujang tingali. Ajeun teu gaduh acing, teu gaduh acing cing mama teu pangmeselkeun acing. Papasa ku daun cau. Aya hileut di daun cau teh mun melang kanyut tingali ni. Mama ujang tingali pala di sepitan amang. Aduh hampuraeun ari budak. Cek, mata kudu bisa ngadidik cek. Ieu lamun kolot ngomong kieu meureun pada ngagebugan. Nah. Tapi kusabab ninggal di budak, nah. Hampuraeun. Tapi urang ulah terlambat didik cek. Hampura we na, teh budak teh meureun teu engke teh hajat di jero kubur teh, meuceu arek ngendatan budak. Rek nanggap naon cek? Rek nanggap ieu we goreng. Asep tu nanda. Nepi dalam kubur cek. Cek. Saya marah kumeng. Mama. Dah aja cina lana payuna tidurnya lebih ke akhirat. Masina. Bapak lalang aja teluna. Payuna jadi netahlil. Aduh, cek. Ya, cek. budak sakolakeun ceuk. Ieu budak cerdas ceuk. Cerdas. Geus sakolakeun. Nurun ka bapana nya cenah. Di jero kumpul ge anu sakolahan. Guruna oge eta. Saha guruna ceuk di ditu? Ewon. Ewon? Pan ewon geus tilar teh dunya. Oh, ewon anu maot gara-gara dioperasi hernia. Oh, sok tabung jeung ceuk. Tangi aya. Aduh. Jadi ceuk ayeuna maksud ka dieu teh hayang nepungan jadi salaki. Salaki. Can bali ceuk. Can bali. Ti harita ti waktu ceuk ditinggalkeun reuneuh 2 bulan. Nepikeun ka wanci kiwari can tepung keun hijing kuring oge. Nah, itu mah nya tega bener dengan program. Lain teh ngaprokan ceuk. Akang teh can uningan yen aje ceuk tos tilar dunya. Oh, kitu beyakeun reng ngaulah henteu. Kakang mane. Ulah henteu nya. Itu si Ridai ceuk ngeunaheun sirina. Aduh. Aduh. Cik, di ditu gaya lagu je cik ya. Terus kan cikku mau ditengenang cik. Lah, ulah lewakan di suara yuna. Mama, ngelaku nuka malita basa mepende ujang teh gining mama ih. Oh, lagu naunya. Lagu eta teh gini, lagu. Oh iya, lagu naun teh lo, mapacangan. Kumaha cik? Aku papa cangan. Nya kumaha gening mama? Aya cecie sok ngadenge mama ge. Sok ngalajo jadi pongan. Nya cing sok aja kumaha. Ulah nonjol teh. Ah, kono eh. Nino. Sorana uneu. Lagu iya ya cik di cik anu kasian aduh kasian ingin terbang ke awang-awang tak punya jang-jang begitu kayaknya itu mah eta jarang jarang iya nungguin nasihat eta aduh mama itu... mama tinggali ujang jangkang si upungku aduh iya cik omatnya cinya omat ya cik ges ayo nama lebih hadai cik tenang dik abi ges minang ngomong ya demi kanya abi kak cik demi kanya abi kak cik tenangkan jadi cik sing percaya sabab cik ngeke hiji waktu bakal nepungan alam anu bakal alam langgeng cik gitu mah jadi mumpung ayo kena kesempatan ke cik menyakun aku sampun aku Geng kayak kuring bisa. Kuring tuh hayang boga dulur marah kayangan. Hayang boga dulur mulih ka jati mulang ka asal mulus rayu berkah salamat ginanjar kawilujengan. Ulah nepikeun ka bawa ka jalan sakaba-kaba. Jadi eceuk geus we tong. Mamang manggaleng. Hayang e kana nangkarba. Aduh Ujang, eta mah ngaran jelema ieu mah sakaba-kaba. Oh, sakaba-kaba. Aduh Ujang ning motekar. Geus atuh Ujang mah jeung mamang di dieu. Nya dek di dieu da si mamang mah rek kana gogdi ka itu. Astagfirullah. Nya kan gogdi alam kubur. Alam kubur Ujang. Abung kena rak juriku. Eta meja juruna dihakan. Sajalah min cicing teh biasa potong. Ujang lain coklat eta mah Ujang. Sugan teh coklat da. Amis naon geuning amis aya meja amis. Ai heuh coklat poho. Jadi si abang lu gelah tuh. Hei, mau HP-nya itu erik malik mau HP tabudaknya layanan miluluyan nyanyang emaknya Ece ah, yang milu mama Ece, iya budak aja tinggalkan lah Ece tinggalkan mau HP goodbye Ece bye bye kuburan anak teh beda yuk. lain dia cuma nang bejat si gareng gue jeung ti tetangga cenah budakna geus aya di imah si ijemna cenah di kuburan kene ku kituna dek teh nanyakeun cenah bejana di garong pamajikan aing teh di paehan ta ieu jeung na kuburanana euy mana korek api teh dewek ludeungan nya tengah putingnya heuh daya si lain iya ijem maot tanggal 47 bulan 16 dinten wage eta mah tetangga juri ngene mah ririwa sama tangarana beda ijem Sukardi aduh sugane atuh aya keun di jero kubur si ijem jem nya salaki maneh ka mana menyan jebi euy duh. Geun teh korek api euy. Pepetasan. Geun ada sarua kana ku petasan. Besok kumari datang jurigna cenah bajana ku petasan mah. Jam. Ye salaki maneh jam datang. Sanajan maneh ayeuna geus aya di alam Irian Jaya. Aing masih kana aya di dieu. Hah? Aduh, ampun cing jam. Kak. Nampi jadi tukang ni. Tadi dia tukang akang. Or, ijem. Kak. Hari mana teh kunaon ijem pang napaeh teh? Nah, kubu pae sote di paehan batur meureunan teu karasa daunna. Oh, kreas meureunnya. Iya. Bajana mana yang ngajuru di alam kubur? Ngajuru. Oh, da budak nama ngus di kukut ku si gareng di ditu. Iya, akang masa sonuanula. Kang? Hah? Masa sonuanula. Ibu gue, tapi nyakit, udah kami teh itu mawa paku panjang. Sebab munang beja, ti mama. Lamun ijem hayang jadi jelema deui, cenah munan kudu dipaku. Iya. Anu kulantaran pakuna leungit di jalan, kapaksa we, iya ku seumat. Naon we kang unya asa ulah marakayangan tang sampurnakeun kang. Aye mana teh hayang disampurnakeun atawa hayang hirup deui? Hayang hirup deui amun bisa kene mah akang kuban bisa ngoperasi. Heeh ka dieu tuh. Ka dieu hareup teh ka dieu tah kan tadi dinya. Da ieu mun-munan ku akang rek dipaku ku seumat. Iya. Abeh jadi jelema deui nya. Ina gering lain sirah ima lain bujur jem kalah nongeng nah, nah, nah. Jeng nongeng je pengen jika nunggu jebianya teh kenongeng iya mun-muna nunggu paku teh pengen teh mau ngebusin mun-muna apa jadi jelma doi mun-muna ui tasok tak etat tasok jem gening iya kutumi lu ke akhirat. Oh, ini riap kieu. Nya, kudu pangiaran teh atuh. Aduh, ampun teuing. Tah, sirah maneh teh ijem. Nya. Heuh, da mikeun duit ayeuna ka mana rek kabalanjaan da moal payu da sieuna nu dagangna di beulian ku jurig mah. Tah kapaksa ayeuna maneh teh rek dijadikeun jelema deui rek dipaseuk mun-munan. Nya. Jadi wayahna maneh teh bakal jadi jelema deui. Ayeuna. Heuh. Sok. Cicingnya. Nah jadi jadi ayah dina jero kereta api itu jam. Aing anjing karo nyerang. Kan naon jadi jelema mah Kang? Hah? Meunang. Nya, cik aing geus jem. Jadi deui jelema dileu. Si gareng wae teu atohun jem. Bagja teuing dileu hayu acu urang balik deui ka imah. Hayu Kang. Ning itu balebat geus nemongan. Heeh, yeuh.